بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله نذكر بمباحثنا terakhir pembahasan tentang fi'il amr dengan beberapa keadaannya. Fi'il amr untuk ghaib maupun hadir yang dibentuk untuk fa'il disebutkan fa'ilnya, maupun yang tidak disebutkan fa'ilnya atau bentuk maf'ul. Kemudian juga fi'il amr yang ditaukid dengan non-taukid. Beberapa pembahasan sebelumnya tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya tentang fi'il nahi. Ya, fi'lun nahi, fi'il nahi. Nah, penyebutan fi'il nahi di sini, yakni dari sisi makna, dari sisi faedahnya, di mana fi'il nahi di sini bermakna fi'il tersebut ya, mengandung makna nahi, makna larangan, jadi melarang untuk melakukan perbuatan fi'il tersebut. Adapun dari sisi bentuk, dari sisi lafal, ya, fi'il nahi ini sebenarnya adalah tetap bentuk fi'il mudhari'. Ya, jadi bentuknya adalah dia bentuk fi'il mudhari' yang didahului oleh la an-nahiyah. Ya, fi'il mudhari' yang didahului, yang dimasuki oleh la an-nahiyah. La yang bermakna nahi, yang bermakna larangan, jadi melarang, mencegah untuk dilakukannya fi'il tersebut. Sehingga fi'il nahi ini bukan bentuk yang baru, ya, bukan bentuk yang baru. Dia bentuknya, lafadznya tetap bentuk fi'il mudhari', hanya saja tadi fi'il mudhari' ini didahului oleh la an-nahiyah sehingga bermakna nahi. Nah, dari sini kemudian disebut dengan fi'lun nahi atau fi'il nahi. Dan ini untuk semuanya, baik untuk yang ghaib maupun yang hadir atau mukhatab, ya, semuanya adalah bentuk fi'il mudhari' yang didahului oleh la an-nahiyah. Kalau dibandingkan dengan fi'il amr yang dibahas sebelumnya, yang disebutkan dalam kitab ini, yang diistilahkan dalam kitab ini, ya, kalau fi'il amr itu dibedakan antara yang ghaib dengan yang hadir. Fi'il amr dari sisi faedah, dari sisi makna, fi'il tersebut untuk menunjukkan amr, untuk perintah, jadi meminta seseorang untuk melakukan amalan perbuatan fi'il tersebut. Dari sisi faedahnya sama, tetapi dari sisi lafal, dari sisi bentuk, itu nanti dibedakan pada fi'il amr untuk yang ghaib dengan untuk yang hadir. Ya, sebagaimana yang sudah dibahas, dipelajari sebelumnya, kalau fi'il amr untuk yang ghaib ini adalah bentuk fi'il mudhari', jadi lafadznya adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh lamul amri, didahului oleh lam yang bermakna amr. Adapun fi'il amr untuk hadir atau untuk mufawqat, inilah bentuk fi'il amr yang sesungguhnya atau yang benar-benar bentuk yang baru, bukan bentuk fi'il mudhari', tetapi bentuk yang baru, yakni bentuk atau lafal fi'il amr. Jadi maknanya amr, kemudian lafalnya bentuknya juga bentuk yang baru, yaitu fi'il amr untuk yang hadir atau mukhatab. Adapun untuk fi'il nahi yang insyaallah akan dibahas ini, semuanya nanti adalah bentuk fi'il mudhari', tidak ada bentuk yang baru, termasuk untuk yang hadir ataupun untuk yang mukhatab itu juga bentuk fi'il mudhari'. Jadi lafadznya, fi'ilnya adalah fi'il mudhari' didahului oleh la an-nahiyah. Nah, la an-nahiyah ini nanti sebenarnya pengaruhnya terhadap fi'il mudhari' sesudahnya ini sama dengan lamul amri yang sudah dibahas kemarin pada fi'il amr ya, untuk hadir. Ini lamul amri ini sama pengaruhnya terhadap fi'il mudhari' sesudahnya, yakni kalau dalam istilah nahwu nanti dikatakan la an-nahiyah ini menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya, sebagaimana lamul amr juga demikian menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya. Sehingga keadaan akhir dari fi'il mudhari' ini ketika didahului oleh la an-nahiyah nanti akan sama dengan pada fi'il mudhari' yang didahului oleh lamul amr. Karena sama-sama keduanya itu menjazmkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya keadaannya menjadi jazm, menjadi majzum. Nah, kemudian tanda jazmnya, keadaan jazm tersebut itu nanti mempunyai tanda pada huruf akhir, keadaan pada huruf akhir. Nah, tanda jazmnya tersebut sesuai dengan keadaan dhamir, dhamir rafa' yang bersambung dengan fi'il tersebut. Ini juga nanti bisa dibandingkan dengan yang lamul amr sebelumnya, akan sama keadaannya. Nanti bisa dilihat dibandingkan. Secara umum, sebagaimana atau sedikit mengulang pada lamul amr kemarin. Jadi kalau huruf akhir pada fi'il mudhari' tersebut itu berharakat dhammah, yakni fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan dhamir yang muqaddar atau dhamir mustatir, maka ketika didahului lamul amr ataupun la an-nahiyah nanti dhammahnya akan berubah menjadi sukun. Diubah, diganti menjadi sukun. Itu sebagai tanda jazmnya. Sukun ini sebagai tanda jazmnya, tanda yang asli untuk jazm. Adapun ketika pada fi'il mudhari' nanti bersambung dengan dhamir alif tasniyah atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah, tiga dhamir ini, alif tasniyah atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah, yang kemudian dhamir tersebut diikuti huruf nun sebagai tanda rafa'nya, maka pada keadaan jazm, misalnya di sini didahului la an-nahiyah, maka perubahannya adalah apa? Dengan menghilangkan nun yang akhir tersebut, nun sesudah alif tasniyah, nun sesudah wawu jama'ah, nun sesudah ya mukhatabah, itu nanti dihilangkan. Ini Kemudian kalau fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir nun untuk jamak muannats, ya, maka keadaan akhirnya akan tetap tidak berubah. Nun inar, nun untuk jamak muannats tetap ada, tidak berubah, dan akhir dari fi'il ini yang bersambung dengan dhamir nun ini tidak ada perubahan. Jadi bagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, setiap fi'il, ya, setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir nun untuk jamak muannats, maka keadaannya selalu tetap, keadaan akhirnya itu selalu tetap, tidak mengalami perubahan. Bagaimanapun keadaannya, ada lanahiyah misalnya, atau lanul amr, ataukah tidak ada, tetap, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Ini ketika bersambung dengan nun inas atau nun niswa, ya, ini. Jadi ini tiga keadaan akhir dari fi'il mudhari' yang jazm, dalam hal ini dijazmkan oleh la an-nahiyah, sama sebagaimana yang dijazmkan oleh lamul amr sebelumnya. Sekarang tinggal dilihat nanti contoh-contohnya, dan juga dilihat jenis fi'ilnya. Assalamualaikum. Satu lagi, kalau nanti yang mu'tal akhir, ya, sebagai tambahan tadi, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, huruf akhirnya adalah huruf illah, ya, huruf akhir dari fi'il mudhari' itu huruf illah, pada keadaan jazm, ya, didahului la an-nahiyah ini, maka perubahannya apa jazmnya? Dengan menghilangkan huruf illah tersebut, ya, baik itu huruf illahnya alif atau wawu atau ya yang ada di akhir fi'il mudhari' ini, ketika jazm didahului la an-nahiyah, maka nanti tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf illah yang akhir, ya, alifnya atau wawunya atau ya-nya sebagai huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Dan bedakan, ini bukan dhamir, ya, bukan dhamir alif, bukan, tapi ini huruf illah. Huruf yang menjadi huruf inti dari fi'il tersebut, penyusun kata-kata tersebut, bukan dhamir alif, tasnya, bukan wawu jamaah, bukan, tetapi ini huruf yang menyusun fi'il tersebut, yang letaknya pada lam kalimah. Ya, ketika dijazmkan, maka huruf illah yang ada di akhir itu dihilangkan. Ini, jadi ini ada tiga atau empat, ya, keadaan jazm. Nah, nanti bisa dilihat contoh-contohnya sesuai dengan jenis fi'ilnya, ya. Memang tidak ditunjukkan semuanya atau semua bentuk, semua jenis, cukup disebutkan beberapa saja yang insya Allah ini mencukupi diterapkan pada yang lain, ya. Karena tadi keadaan akhir akan sama dengan fi'il amr yang didahului lamul amr. Kita lihat, ya, dari judulnya dulu tadi, fi'lun nahyi al-muttasilu bi'dhamiri raf'in, fi'il nahyi. Secara makna, ya, fi'il nahyi di sini secara makna atau faedah atau fungsinya, fi'il nahi yang bersambung dengan dhamir rafa', ya, fi'il nahi yang bersambung dengan dhamir rafa'. Jadi dhamir rafa' ini sebagai fa'il dari fi'il ini, kemudian tadi dinahikan secara makna dengan adanya la an-nahiyah, maka akan berpengaruh pada lafaz, yakni pada keadaan akhir dari fi'il tersebut. Contoh yang ditunjukkan di sini wazan, tapi bukan wazan yang dasar. Ini wazan untuk jenis fi'il yang huruf akhirnya sama, berulang. Nah, jadi tidak langsung pada wazan yang asal, tapi di sini contoh yang ditunjukkan pertama kali pada fi'il, pada wazan fi'il ya'alu dengan lam kalimah yang diulang. Jadi sulati mazid pada bab if'ala yaf'alu. Kenapa di sini ditunjukkan hal ini? Karena tadi keadaan akhir dari fil ini adalah huruf yang sama yang berulang. Dan ini nanti juga akan bisa diterapkan dari sisi keadaan akhir yang seperti ini ya, hurufnya yang sama yang berulang. Ini nanti juga bisa diterapkan pada fi'il mudha'af. Ya, fi'il mudha'af. Kenapa? Karena keadaan akhirnya sama. Mudha'af yang sulasi, mudha'af yang sulasi. Ya, seperti madda, yamuddu, ya. Karena keadaan akhirnya sama, yaitu berupa huruf yang sama yang berulang. Ya, ini nanti yang akan ditunjukkan keadaannya bagaimana. Kalau sebelum ini, kalau pengen diketahui terlebih dahulu dari wazan yang asal, yang dasar dari yaf'alu, nanti bisa untuk pembandingan ya. Yaf'alu, yaf'alu atau yaf'ulu ya, harakat ain kalimat bisa menyesuaikan. Yaf'alu atau yaf'ulu atau yaf'ilu ya. Kemudian seterusnya ke bawah untuk tasmiyah jamak dan seterusnya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, seterusnya sampai kalau asalnya sampai mutakalim yaf'ulu, yaf'ulu, tapi untuk nahi di sini nanti hanya sampai khabar atau sampai mukhatab saja, tidak digunakan untuk mutakalim ya. Karena secara makna tidak bisa untuk mutakalim, melarang dirinya sendiri. Ya walaupun sebenarnya bisa ya. Yang jelas di sini tadi dari yaf'ulu, yaf'ulani, kemudian yaf'uluna dan seterusnya. Kemudian nanti yang ya'u khotobah taf'ulina, yang nantinya yaf'ulna atau taf'ulna. Ya. Ini tadi sebagaimana disampaikan, ketika nanti didahului oleh la nahiyah ya, maka keadaan akhirnya akan berubah. Kalau yang semula bomah, bomahnya berubah menjadi sukun, menjadi la yaf'ul. Kalau yang semula ada nun pada tasmiyah yaf'ulani, maka akan berubah menjadi la yaf'ula dengan menghilangkan nun yang akhir. Kalau semula yaf'uluna bersama dengan wawu jama'ah kemudian nun sebagai tanda rafa', ketika didahului la an-nahiyah menjadi la yaf'ulu, la yaf'ulu dengan menghilangkan nun yang akhir. Kemudian bagi yang hiya la taf'ul, la taf'ula. Untuk yang jamak mu'annas ini yaf'ulna didahului la nahiyah, tetap la yaf'ulna. Ya. Ini jadi la yaf'ul, la yaf'ula, la yaf'ulu, la taf'ul, la taf'ula, la yaf'ulna. Untuk yang fa'il. Untuk yang hadir atau mukhatab, ya, tinggal diganti dengan ka ya. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, ya, mukhatabah dengan ya, asalnya taf'ulina didahului la nahiyah, nun akhirnya hilang menjadi la taf'uli. Yang tasnya la taf'ula, la taf'ula, kemudian jamak mu'annas la taf'ulna. Ya, untuk yang mutakalim kalau bisa la af'ul, la naf'ul. Ini wazan asalnya demikian ya. Kemudian di sini contoh yang ditunjukkan pertama kali tadi, huruf akhir, huruf yang sama yang berulang, yaf'alu ya. Dari yaf'alu ya, lamnya berulang, ya, didahului la anahiyah, maka akan menjadikan huruf akhir tersebut menjadi sukun. Karena yaf'alu akhirnya bomah, ya, ketika didahului la anahiyah, huruf akhirnya akan menjadi sukun. Ya, kalau huruf akhir sukun, padahal itu dua huruf sama, diidgham, ya, dengan tasydid, menunjukkan asalnya apa? Dua huruf sama itu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ketika yang kedua tadi yang asalnya berharokat, kemudian diganti sukun, akan bertemu dua huruf sukun. Jadi lam pertama sukun, yaf'alu, didahului la nahiyah, maka lam kedua juga akan menjadi sukun. La yaf'al, ya, dua lam itu sukun, sukun semua, ya, karena jazm didahului la anahiyah, maka didapati dua huruf sukun bertemu. Tentunya hal ini dihindari, tidak bisa seperti ini dalam bahasa Arab. Nah, kemudian untuk menghindarinya bagaimana? Di sini di huruf sukun yang kedua, lam kalimah yang kedua yang sukun diganti, yang semula sukun ini diganti menjadi berharokat kasrah. Jadi sukunnya diganti dengan kasrah. Nah, di sana, di sini ada wallahu a'lam, ada beberapa pendapat. Ada yang menggantinya dengan kasrah sebagaimana disebutkan di sini. Tapi ada pula yang menggantinya dengan fathah sebagaimana yang terjadi pada fi'il amr kemarin. Fi'il amr untuk yang atau untuk bentuk mudha'af, ya. Liyamudda, liyafirra, liya'adda. Ya, itu huruf akhirnya menjadi fathah, ya. Asalnya kan sukun. Liyamud. Ya, seperti itu. Kemudian huruf sukun yang kedua diganti menjadi fathah untuk menghindari bertemu dua huruf sukun. Pada pembahasan amar yang sebelumnya, ya, itu sukun yang kedua diganti dengan fathah. Liyamudda. Adapun pada pembahasan nahi di sini, huruf sukun yang kedua ini diganti dengan kasrah. Dan wallahu a'lam, di sana ada perbedaan. Ada yang berpendapat dengan fathah, ada yang berpendapat dengan kasrah. Jadi boleh salah satu dari keduanya, diganti dengan fathah apakah diganti dengan kasrah. Wallahu a'lam. Yang jelas bukan dhammah dan juga tidak sukun, karena akan bertemu dua sukun ini. Kemudian yang berikutnya, yang kasniyah, ini seperti yang lainnya, yakni apa? Dengan menghilangkan nun akhirnya. Yaf'allani, asalnya ya, yaf'allani didahului la nahiyah menjadi la yaf'alla, sama seperti yang lain dengan menghilangkan nun yang akhir. Yang jamak yaf'aluna didahului la nahiyah, ini juga sama menghilangkan nun yang akhir menjadi la yaf'alu. Kemudian yang mu'annas ra'ib la taf'ali, seperti yang mudzakkar tadi, asalnya dua huruf sukun bertemu, kemudian sukun yang kedua diganti menjadi kasrah la taf'ali. Yang tasniyah dengan menghilangkan nun yang akhir, taf'allani menjadi la taf'alla. Kemudian yang jamak mu'annas, ya, sebagaimana dikatakan, disebutkan bahwasannya fi'il yang bersambung dengan fi'il yang bersambung dengan nun untuk jamak mu'annas, maka keadaan akhirnya akan tetap. Hingga di sini juga tetap la yaf'alilna, la yaf'alilna, tetap asalnya yaf'alilna didahului la nahiyah menjadi la yaf'alilna, tetap tidak ada perubahan karena dia bersama dengan nun ina, dhamir nun untuk jamak mu'annas. Ini untuk yang ghaib. Kemudian untuk yang mukhatab, ya, sama bagaimana pada yang ghaib tadi, hanya mengubah huruf mudhara'ah menjadi huruf ta, untuk hadir atau mukhatab. Ya, keadaan akhirnya sama sebagaimana yang dijelaskan pada yang ghaib tadi. Sehingga di sini hasilnya menjadi la taf'alli, la taf'alla, la taf'alli. Untuk yang mukhatabah, untuk henti, la taf'alli. Asalnya ada nun taf'allina, ya, taf'allina didahului la nahiyah, nun yang akhir hilang menjadi la taf'alli. Ya. Untuk yang tasniahnya la taf'alla seperti yang tasniah sebelumnya. Kemudian yang jamak mu'annas la taf'alilna. Tetap keadaan akhirnya tidak ada perubahan karena bersambung dengan dhamir nun jamak mu'annas. Kalau untuk mutakallim bisa secara makna bisa diterima nahi pada mutakallim pada diri sendiri, ya nanti keadaan akhirnya akan sama dengan yang huwa atau anta tadi. Untuk yang mutakallim af'alu atau naf'alu, ya, ketika didahului la nahiyah huruf akhirnya menjadi sukun, kemudian bertemu dua huruf sukun, maka sukun yang kedua kemudian diganti menjadi kasrah seperti pada huwa tadi. Seandainya mutakallim bisa, artinya secara makna bisa diterima, bisa difahami, maka nanti akan menjadi la af'ali atau jamaknya la naf'ali seperti itu. Pada bentuk fi'il yang berikutnya yang dicontohkan di sini pada wazan la yaf'alilla. Wazan apanya? Yaf'alilla. Ini ruba'i. Mujarrab ruba'i mazid yaf'alilla. Apanya yaf'alillu, afwan. Yaf'alillu kemudian dimasuki dahulu la nahiyah menjadi la la yaf'alilli. Yang nampak domahnya kemudian berubah menjadi kasrah. Tetapi yang perlu diingat sebenarnya apa? Domah yang akhir yaf'alillu, domah yang akhir itu diubah diganti menjadi sukun karena didahului la nahiyah. Kemudian karena bertemu dua huruf sukun, maka sukun yang kedua kemudian diganti menjadi kasrah. Sehingga hasilnya di sini menjadi la yaf'alilli. Kemudian yang tasniyah la yaf'alilla, asalnya dan nun yaf'alillani didahului la nahiyah, nunnya hilang, la yaf'alilla. Yang jamak mudzakkar asalnya yaf'aliluna, ada nun yang akhir kemudian didahului la nahiyah, nun yang akhir dihilangkan menjadi la yaf'alilu. Yang lainnya sama, ya. Tinggal sesuai dengan ini dan menyesuaikan huruf mudhara'ahnya. Untuk hiya menjadi la taf'alilli, asalnya taf'alilu menjadi la taf'alilli seperti yang huwa tadi, ya. Asalnya umumah kemudian diganti sukun, kemudian karena bertemu dua huruf sukun maka sukun yang kedua diganti kasrah untuk menghindari pertemuannya dua huruf sukun. Yang tasniyah menjadi la taf'alilla, la taf'alilla, asalnya dan nun yang akhir yang kemudian dihilangkan, ya. Kemudian yang jamak mu'annas untuk yang alilu, ya, asalnya ya, yang alilu ketika bersambung dengan jamak mu'annas, dhamir nun untuk jamak mu'annas, kita lihat dulu, yang alilna, yang alilna, ya, hasilnya dari yaf'alilu, ya, lam kalimah yang kedua itu idghal di digandakan diulang yafalillu, kemudian ketika bersamu dengan nun jamak muannas hasilnya akan menjadi yafalilna. Nanti bisa dilihat kembali pada bab ini rubai mazid ifalalla yafalillu, ya bisa dimurojaah kembali di sana. Pada wazan, ya, hasil yang didapatkan apa? Ya al lil na. Jadi lam kedua ini terpisah, tidak idgham, karena huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, maka dia terpisah. Dan ini huruf yang sama, lam kalimah kedua ini huruf yang sama. Adapun lam kalimah pertama menjadi sukun. Yang asalnya tadi berharokat ya, ya'alillu, ketika bersama dengan inat, maka lam kalimat yang pertama dia menjadi sukun, ya'al, ya. Ini kemudian lilna. Nanti kalau diterapkan pada contoh kemarin apa, ya'sya'irru atau ya'umainnu, yaqsha'iru, eh, bersama dengan nun inab menjadi yaqsha'rirna. Ya. Sudah jelas diterangkan pada contoh yang huruf-hurufnya berbeda. Ya, sudah jelas ini dulu. Contoh dari yaqalilu, yaqsha'iru. Atau contoh yang lain, yaqma'innu. Ya. Kemudian ya, kita pilih yang yaqsha'iru karena ini nanti bersama dengan nun inas. Kalau yaqma'innu ada nun akhir bersama dengan nun inas, nun ketemu nun nanti akan banyak nun. Supaya lebih jelas kita pakai contoh yang hurufnya berbeda semua. Jadi bisa membedakan mana huruf dari fi'il, mana dhamir dan seterusnya. Ya, yaqsha'iru ini ya, yaqalilu, kemudian bersama dengan nun inas, nomir nun untuk jamak mu'annas menjadi yaqsha'rirna. Ya, yaqsha'rirna. Tadi kalau dibuat wazan menjadi yaqalilna. Ya, ini lam kalimah yang kedua hurufnya sama tetapi terpisah karena yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Adapun lam kalimah yang pertama itu sukun. Yaqsha, ya ain pada contoh ini sukun. Yaqsha rirna. Kalau pada contoh jelas itu hurufnya berbeda. Sehingga ya sudah hasilnya seperti itu, yaqsha rirna. Tapi pada wazan yaqal dilna. Pada wazan dijumpai dari sisi huruf atau penulisan dua huruf sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka ini menjadi idgham. Ini ditulis dengan idgham dengan tasydid. Sehingga yang tertulis di sini menjadi ya'alilna, lam kalimah yang pertama menjadi tasydid. Ya, karena tadi dua huruf yang sama bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian dalam penulisan itu di idgham ya dengan tasydid. Tetapi sejatinya itu dua huruf yang berbeda. Sehingga ketika diterapkan pada contoh fi'ilnya akan terpisah, akan berbeda. Yaqsha'rirna contohnya. Ini. Dan kemudian dari ini ketika didahului la an-nahiyah maka keadaan akhirnya tetap baik pada wazan ataupun pada contoh ya yaqsha'rirna, ketika didahului la an-nahiyah maka keadaan akhir tetap demikian, tidak ada perubahan ya, sehingga pada wazan di situ menjadi la yaqalilna, atau pada contoh la yaqsha'rirna. Ini Kemudian yang berikutnya untuk hadir atau muqatar, ya, sama dengan yang sebelumnya untuk qa'ib, keadaan akhirnya sama, hanya mengubah huruf mudhara'ah ya, menjadi huruf ta, dan satu tambahan nanti pada muqatabah untuk anti, itu dhamirnya adalah ya, ya, seperti taf'alina tadi dhamirnya ya, kemudian nun yang akhir dihilangkan. Ya, kita lihat wazannya untuk yang mutah, untuk yang hadir, untuk yang mukhatab menjadi la taf'alin li, la taf'alin la, la taf'alin lu, la taf'alin li, asalnya ada nun taf'alin lina didahului la nahiyah menjadi la taf'alin li, nun yang akhir dihilangkan. Ya, kemudian tasmiyahnya la taf'alilla, kemudian jamak mu'annas seperti ini tadi, huruf mudhara'ah diganti dengan ta menjadi la taf'alilna. Ya, jadi bukan apa, seolah-olah sekedar menggeser tasdid ya dari lam kedua ke lam pertama ya, tetapi tadi sudah dijelaskan dengan contoh itu berbeda. Mungkin bisa dicoba ya dari wazan ini tadi diterapkan pada contoh ya sya'iru, ya alilu diterapkan pada contoh ya sya'iru, kemudian didahului la nahiyah menjadi la ya sya'iri, la ya sya'ira, la ya sya'iru, la taqa sya'iri, la taqa sya'irra, la yaqa sya'rirna, ini ya, la yaqa sya'rirna. Untuk yang mukhatab la taqa sya'iri, la taqa sya'irra, la taqa sya'irru, la taqa sya'iri, la taqa sya'irra, la taqa sya'rirna, la taqa sya'rirna. Kalau mutakallim ada keadaan akhirnya seperti yang huwa tadi, tinggal menyesuaikan huruf mudhara'ahnya dengan hamzah atau dengan nun. La aqa sya'iri atau la naqa sya'iri. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, ini yang seperti wazan asalnya pada tsulatsi mujarrad ya. Jadi kembali ke faedah asalnya, kalau asalnya dhammah pada huruf akhir akan diganti menjadi sukun ya. Kalau ada nun tanda rafa sesudah alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya mukhatabah, nun yang akhir dihilangkan. Adapun kalau bersambung dengan nun jamak muannas, maka tetap ada nun tersebut. Contoh untuk yang sahih salim pada tsulatsi mujarrad menjadi la yadrib, la yadriba, la yadribu, la tadrib, la tadriba, la yadribna, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Tadi kalau disusulkan wazan atau dibuat wazan bisa dari ini la yaf'ilu, la yaf'il atau la yaf'ul, tinggal menyesuaikan harakat pada ain kalimat. Misalnya pada yadhabu yang ain kalimatnya fathah, yadhabu. Kalau ini kan asalnya yadribu, ain kalimat dengan kasrah. Kalau dikerapkan pada yadhabu dengan fathah pada an kalimah, bagaimana? La yadhhab, layat haba ya mudah layat habu la tab hab la tab hab la tab hab la yad habna terus la la tab hab ya la tab hab la tab hab la tab habu la tab habi la tab haba la tab habna la tab habna seperti itu ya. Kalau diterapkan pada yang dhammah ain kalimahnya misalnya yadkhulu yadkhulu menjadi la yadkhul la yadkhula la yadkhulu terus la tadkhul la tadkhula la yadkhulna la yadkhulna kemudian la tadkhul la tadkhula la tadkhulu la tadkhuli la tadkhula la tadkhulna ya tinggal disesuaikan harakat pada ain kalimah kemudian huruf akhir seperti ini juga bisa diterapkan pada yang lainnya sulasi mujarrad sulasi mazid rubai mujarrad rubai mazid ya seperti ini sesuai dengan bentuk atau jenis fi'ilnya masing-masing kemudian keadaan akhirnya itu yang sama dengan ini ya misalnya yastaghfiru ya nanti menjadi la yastaghfir la yastaghfira la yastaghfiru jadi bentuk ya bentuk fi'ilnya tetap sesuai dengan jenis fi'il masing-masing apakah sulasi atau rubai yang mujarrad apakah yang mazid sesuai dengan jenis atau bentuknya masing-masing kemudian keadaan akhirnya saja itu yang menyesuaikan yang berubah ketika didahului dengan la nahi la nahiyahi ya la tastaghfir la tastaghfira la yastaghfirna ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya pada fi'il ajwal ya, yang ain kalimahnya berubah huruf illah contoh yang ditunjukkan di sini pada kata yang qadi jadi ain kalimah berubah huruf illah ya, ajwal walaupun yang ditunjukkan contohnya tidak dari sulasi mujarrad tapi dari sulasi mazid qada ya in qada maudhunya kemudian mudharinya yang qadu yang qadu ini sulasi mazid tetap ini ajwaf ain kalimah berubah huruf illah sehingga nanti bisa diterapkan pada ajwaf yang lainnya pada sulasi yang mujarrad yang ajwaf ya, misalnya kemarin pada sana yasunu atau ba'a yabi'u atau khafa yakhafu ya prinsipnya sama dengan ini terkait dengan huruf illah tersebut ketika didahului la annahiyah yang pertama pada bentuk maf pertama di sini menjadi la yang qadu dari mudharinya yang qadu ya dimasukin la nahiyah menjadi la yang qadir apa yang terjadi? Huruf illah pada an kalimat itu hilang. Ya. Kenapa hilang? Karena bertemu dua huruf sukun. Ya. Dari yang qadu ketika didahului lanahiyah, huruf akhirnya menjadi sukun, akan bertemu dua sukun, alif atau pada an kalimat sukun, kemudian huruf akhir jika sukun. Ya. Sehingga apa? Harus dihindari dua huruf sukun yang bertemu ini. Yang kebetulan tadi sukun yang pertama hurufnya illah, maka dia dihilangkan. Sekaligus hurufnya ya, itu dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Sehingga hasilnya menjadi la yang qad. Ya. Kalau diterapkan pada yang lain, misalkan nanti ya sama la yasun la yabia, seperti itu. Ya, seperti yang asywaf yang sebelumnya. Kemudian ketika bersama dengan alif tasniyah menjadi la yan qada. Ya. Di sini alifnya tetap ada. Kenapa? Karena tidak bertemu dua sukun. Tidak bertemu dua huruf yang sukun. Alif sesudah qaf yan qada, sesudah alif itu hurufnya berharakat. Sehingga alifnya tidak hilang. Yang berubah, yang berbeda, ya keadaan akhirnya sebagaimana yang lain tadi, yaitu nun yang akhir itu dihilangkan karena didahului la nahiyah. Asalnya yang qadami, ya ada nun yang akhir ya pada tasniyah, sudah alif tasniyah ada nun yang qadami didahului la menjadi la yang qada. Pada jamak juga demikian, jamak muzakkar apanya ada nun akhir yang qaduna didahului la nahiyah, nun yang akhir hilang menjadi la yang qadu. Dan alifnya tetap ada, alif pada an kalimat tidak hilang karena tidak bertemu dua huruf sukun. Sesudah alif itu hurufnya berharokat. Jadi penghilangan alif sebagaimana yang sebelumnya pada pembahasan amr sebelumnya, penghilangan alif dalam hal ini pada ajwaf ini yakni karena bertemu dua huruf sukun, bukan karena la nahiyah. Ya. Penyebabnya karena bertemu dua sukun, bukan karena la nahiyah. Ya. Yang berikutnya, bentuk berikutnya dari fi'il ini, la tanqada, la tanqada, la yang qadana. Ya. Yang qadana ini alifnya sudah hilang. Kenapa? Karena bertemu dengan nun inab jamak mu'annas. Ya. Dari yang qadu ketika bertemu dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas, ya, yang mengharuskan huruf akhir itu sukun, maka alifnya sudah hilang terlebih dahulu menjadi yang qadana. Kemudian didahului la nahiyah, ya tetap seperti itu la yang qadana. Alifnya tetap hilang. Yang asalnya sudah hilang, ya dia tetap hilang, tidak kemudian berubah lagi. Tetap. Jadi alifnya hilang karena bertemu dua huruf sukun. Berikutnya untuk yang hadir atau mukhatab, la tanqada, la tanqada, la tanqadu, la tanqadi. Asalnya dan nun ya, tanqadina menjadi la tanqadi. Nun yang akhir dihilangkan. Kemudian tasniyah la tanqada untuk jamak inar menjadi la tanqadna. Ya. Kaidahnya sama. Ya. Kemudian contoh berikutnya untuk yang mu'tal akhir atau lam kalimat berubah huruf ilah. Ya. Dicontohkan pada fi'il yahsha. Ya. Asalnya yahsha, huruf akhirnya alif. Ya, yahsha huruf akhir huruf illah yakni alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Ya, pada yahsha huruf illah ini alif ditulis dalam bentuk ya. Ya. Ya sama sebagaimana contoh yang sebelumnya ya rawa, atau secara umum yang mu'tal akhir atau mu'talam sama nanti dengan yarzu atau yarmi. Ya, ini apa? Huruf akhir adalah huruf illah. Kesamaannya huruf akhir adalah huruf-huruf illah. Hanya berbeda jenis huruf illahnya. Ada yang dengan alif, yaksha, yarwa. Ada yang dengan wawu, yarhu. Ada yang dengan ya, yarmi. Ya. Tetapi semuanya adalah mu'tal lam atau mu'tal akhir. Nah, dari ini pada mu'tal akhir ini, ketika didahului la nahiyah, yang terjadi apa? Ya, kalau huruf akhir tersebut huruf illah, artinya dhamir yang bersambung adalah dhamir mustatir atau dhamir muqaddar, maka ketika didahului la nahiyah, huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Ya, huruf illah yang akhir dihilangkan sehingga di sini menjadi la yahsha. Ya, huruf illah yang akhir dihilangkan. Kalau yarzu nanti menjadi la yarzu, wawunya dihilangkan. Kalau pada yarmi maka nanti ya yang akhir dihilangkan menjadi la yarmi. Ini. Kemudian ketika bersama dengan dhamir alif tasniyah atau wawu jama'ah atau nanti ya mukhatabah, maka ketika didahului la nahiyah nanti nun yang akhir sesudah dhamir nomor tersebut itu dihilangkan. Adapun bentuknya sebagaimana yang sudah disebutkan pada bentuk mubarak untuk fi'il ini, ya nanti bisa dilihat pada pembahasan mubarak yang kemarin. Misalkan ya ruzwani, ya rumiyani, ya roboyani, ya syayani. Ya, ketika didahului la nahiyah, maka nanti nun akhir hilang. Ya, di sini menjadi la yahsyaya. Atau kalau diterapkan pada contoh yang kemarin, la yahuzwa, la yarmiya, la yaroboya. Seperti itu. Ya. Untuk yang syamak muzakkar menjadi la yakhshau, asalnya yakhshauna, didahului la nahiyah menjadi la yakhshau, nun yang akhir hilang. Kalau pada contoh yang sebelumnya yahuzuna, yarmuna, yarbauna, halaman 41 ya, yahuzuna, yarmuna, yarbauna menjadi apa? La yahu, la yarmu, la yarbau. Seperti itu. Nun yang akhir hilang. Ini. Ya. Kemudian yang muannats ghaib ya, menjadi la tahsha atau la tahzu, la tahzu, la tarmi, la tarba. Huruf illah yang akhir hilang. Untuk yang tasnya dengan menghilangkan nun yang akhir, la tahsyaya atau la tahzuwa, la tarmiya, la tarboya, seperti itu. Kemudian yang bersambung dengan nun inas, nun jamak muannas, maka keadaan akhirnya tetap tidak berubah, la yahsyaina, ya, la yahsyaina. Atau pada contoh yang sebelumnya apa? La yahuzuna, la yarmina, la yarwaina. Tetap keadaan akhirnya. Karena dia bersama dengan nun inas. Ini ya. Untuk yang mukhatab, sama prinsipnya tadi dengan yang huwa'id. Hanya penyesuaian huruf mudhara'ah dengan ka ya. Hasilnya menjadi la tahsya. La tahsyaya, la tahsyau, la tahsyai. Ini ya mukhatabah ya. Afamnya tahsyaina. Kemudian didahului la, nun yang akhir hilang menjadi la tahsyai. Atau pada contoh yang kemarin, la tarzi, la tarmi, la tarwai, la tahsyai. Seperti itu. Kemudian berikutnya la tahsyaya. Kemudian untuk jamak muannats mukhatab la tahsyaina ya, la tahsyaina. ya, seperti bentuk asalnya pada fi'il ini tarzuna, tarmina, tarbaina, didahului la nahiyah tetap la tarzuna, la tarmina, la tarbaina, la tahshaina, tetap seperti itu. Ya. Ini contoh-contoh ya, fi'il nahi, fi'il yang bermakna nahi ketika bersambung dengan dhamir rafa, ya, dengan beberapa jenis keadaan fi'il tersebut. Ya, insyaallah ini sudah mencukupi. Jadi prinsipnya tadi sudah disampaikan, dilihat dhamirnya, dhamir yang muqaddar atau mustatir, ataukah dhamir itu alif, tasmiyah, wawu, jamaah, ataukah ya mukhatabah, atau dhamir itu adalah dhamir nun inah. Jadi ada secara umum di sini ada tiga jenis dhamir, ya, tiga jenis dhamir, dhamir rafa, ya, tiga jenis dhamir rafa yang bersambung dengan fi'il mudhari' ini, dhamir muqaddar atau mustatir, ya, untuk tafsirnya huwa atau hiya atau anta atau ana atau nahnu, nah, ini dhamirnya mustatir atau muqaddar, ya, tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, ya. Kemudian jenis dhamir yang kedua adalah dhamir alif tasnya atau dhamir wawu jamaah atau dhamir ya mukhatabah, yang dhamir-dhamir ini nanti dia disertai dengan huruf nun sesudahnya. Pada alif tasniyah diikuti nun, pada wawu jamaah diikuti nun, pada ya mukhatabah juga diikuti huruf nun. Nah, huruf nun ini ada pada keadaan asal, pada keadaan rafa. Ya. Kemudian ketika ada lamul amr pada pembahasan amr sebelumnya, apa di sini ketika ada la nahiyah yang mendahulunya, maka nun tambahan tadi itu akan dihilangkan. Ya, sesudah alif tasniyah, sesudah wawu jamaah, sesudah ya mukhatabah, nun itu akan dihilangkan. Kemudian jenis dhamir yang ketiga adalah nun inah, dhamir nun untuk jamak anna. Untuk nun inah, maka semua fi'il yang bersambung dengan dhamir nun inah, keadaan akhirnya akan tetap, tidak mengalami perubahan. Walaupun ada la nahiyah, walaupun ada lamul amr, atau walaupun bagaimanapun, dia akan tetap keadaannya, tidak mengalami perubahan. Kalau dhamirnya adalah nun jamak mu'annas ini. Untuk yang dhamir mustatir atau muqaddar tadi, asalnya itu akhir fi'il berharakah dhammah. Kemudian ketika jazm, asalnya dhammahnya akan diganti menjadi sukun. Untuk yang dhamirnya mustatir atau dhamir muqaddar. Jadi prinsipnya ini. Tinggal disesuaikan atau diterapkan pada fi'il-fi'il tersebut, ya, sesuai dengan dhamir rafa' yang menyertainya. Dari ini mungkin ada yang ditanyakan. Ini pembahasan tentang fi'il-fi'il dalam tafsir lughawi yang disebutkan dalam kitab ini. Alhamdulillah, untuk pembahasan tentang fi'il selesai dengan ini. Untuk yang berikutnya nanti pembahasan yang lain, ya, artinya tidak terkait, artinya bukan pembahasan pada fi'il tapi pembahasan pada isim, pada beberapa bentuk atau beberapa jenis isim. Sampai ini dulu. Untuk yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. walaupun minkum kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.